Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin. Amma ba'd. Ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita selesai dari Adam yang pertama, dari Adam yang berhubungan dengan seorang alim dalam pelajarannya. Apa itu, Rifki? Nah, menjaga tayyib, kesucian diri dari hadas maupun najis. Kemudian juga menjaga kebaikan dalam apa? Dalam pakaiannya. Dan juga dan mengusahakan untuk salat istikharah sebelumnya dan meniatkan dengan niatan yang baik. Niatan-niatan yang baik yang kemarin diperinci oleh Ibnu Jamaah apa saja? Indahnya Zakaria. Yang pertama, meniatkan untuk menyebarkan ilmu dan menyampaikannya serta menjelaskannya. Kemudian menyampaikan, sudah masuk poin pertama. Intinya menyebarkan ilmu, menyampaikan hukum Allah, menjelaskan. Kemudian yang kedua, meniatkan untuk mencari tambahan. Ini juga penting, karena terkadang seorang tidak meniatkannya, Fanifillah. Dikiranya dengan mengajar tidak ada tambahan. Dengan mengajar, Fanifillah, akan bertambah ilmu yang ada. Yang ketiga, meniatkan untuk menunjukkan kebenaran dan kembali kepadanya apabila keliru. Baik. Kemudian untuk meniatkan untuk bisa berkumpul dengan orang-orang soleh dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga untuk menyebarluaskan salam dan mendoakan kaum muslimin. Baik. Kita masuk pada adab yang kedua. Qala al-Imam Ibn Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Al-Thani, idha kharaja min baytihi da'a bidu'a'i sahih. Bila dia keluar dari rumahnya, hendaknya dia berdoa dengan doa yang sahih. Ini juga penting, baik bagi seorang alim maupun ghairul alim. Baik pergi dia untuk na'am mengajar maupun perkara-perkara lain ketika dia keluar dari rumahnya. Tapi disebutkan secara khusus di sini karena pentingnya, na'am, karena pentingnya bagi seorang alim untuk beramal dengan amalan sunnah ini. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, idza kharaja min baytihi da'a bidu'a'i sahihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'am, seharusnya tidak perlu dititik, alhamdulillah. Titik dua ini yang membingungkan tadi. Kalau da'a bidu'a'i sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya apa? Kalau diputus di sini akan membingungkan. Ya. Cuman kemungkinan besar, alhamdulillah, diputus-putusnya ini oleh apa? Oleh pentasmim, yaitu yang layout kitab. Kenapa? Agar bisa muncul dalam apa, dalam daftar isi. Karena ini harus di tayyib diklik untuk bisa muncul dalam daftar isi atsani ini yang kedua ini. Dipisahkan makanya. Nah, padahal yang bagus ya khanifillah tidak perlu ada titik dua di sini. Na'am, idza kharaja min baytihi da'a bidu'a'i sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini. Wa huwa, dan doa itu adalah Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udhalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Dan alhamdulillah doa ini juga telah kita pelajari pada pembahasan-pembahasan yang lalu. Dan anak berharap tidak ada yang lupa lagi. Nah, yang belum hafal, dihafal ya khanifillah. Karena kita dalam keseharian kita keluar dari rumah tidak sekali ya tidak. Tidak sekali ya khanifillah. Minimal kita keluar dari rumah 5 kali untuk melakukan salat fardu. Taib dan mesti lebih. Nah, makanya bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa-doa keluar rumah hendaknya kita amalkan. Di antara doa yang mencakup ikhwan fillah adalah doa yang disebutkan di sini. Nah, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud serta Tirmidzi dan yang lainnya dari Ummi Salamah radhiyallahu anha dengan sanad yang sahih. Ya Allah, sungguhnya aku meminta perlindungan denganmu dari apa? Adilla au undal, dari tersesat atau disesatkan. Nah, karena seorang keluar khanifillah dari rumah, kemungkinannya ini dia tersesat. Dan ketersesatan mencakup dua bentuk ketersesatan. Tersesat secara na'am hissi, yaitu tersesat memang tersesat jalan. Naam, dan tersesat secara maknawi, yaitu tersesat dari sisi naam keyakinan, ketemu dengan ahli syubhat, ketemu dengan ahli bidah yang akan memberikan kerancuan-kerancuan berpikir, dia bisa tersesat. Atau mungkin bertemu dengan seorang berdebat, naam, ternyata malah dia terkena syubhat. Maka kita minta perlindungan kepada Allah ketika keluar agar jangan sampai tersesat dan disesatkan. Nah, tersesat karena kita sendiri yang menempuh jalan yang salah, atau disesatkan karena adanya orang-orang nah, yang menjadi sebab kita tersesat. Waliyahubillah. Karena godaan di luar rumah khanifillah banyak, baik itu berhubungan dengan syubhat maupun syahwat. Dan orang yang terjerumus pada kedua perkara ini hukumnya sama, yaitu tersesat. Tersesat jalan, jatuh dalam kemaksiatan juga masuk dalam keumuman tersesat. Sesat jalannya. Walaupun na'am, yang lebih parah apabila ketersesatan itu adalah ketersesatan pada akidah dia. Dan kita butuh meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Au azilla au uzal. Aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari apa? Tergelincir atau digelincirkan. Tergelincir jalannya. Dan ini juga mencakup perkara yang nyata maupun yang secara maknawi. Yang nyata yaitu tergelincir, na'am jatuh, na'am dari jalan yang dia tempuh ketika dia memakai kendaraan dan seterusnya. Atau ketergelinciran di mana dia jatuh dalam kesalahan. Ini yang sifatnya maknawi. Au azlima au udlam, atau aku mendzalimi atau dizalimi. Ini juga minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mendzalimi atau juga jangan sampai dizalimi, karena dua-duanya bukan pilihan ya khalifah. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kedzaliman. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalimu. Jangan kalian mendzalimi satu sama lain. Dan ini juga penting karena apa? Seorang terkadang khalifillah keluar, nah dia kok malah mendzalimi manusia. Nyerempet orang kah? Atau naam membuat gangguan terhadap orang kah? Ini penting. Karena mendzalimi naam adalah perbuatan yang diharamkan. Merupakan sebab kegelapan di hari kiamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adzulmu dzulumatun yaumil qiyamah." Kedzaliman itu adalah kegelapan yang bertingkat-tingkat pada hari kiamat. Demikian pula kita tidak mau untuk dizalimi, karena tentunya ini kondisi yang butuh kesabaran. Walaupun seandainya tidak ada pilihan lain, mana di antara dua perkara ini yang masih mending? Yang mending terzalimi. Walaupun terkadang berat daripada jatuh dalam kondisi seorang yang mendzalimi. Karena seorang yang terzalimi mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk dibela. Dan juga tidak mendapatkan peluang untuk mendapatkan doa yang mustajabah. Au ajhala au yujhala alayya, atau aku berbuat jahil, berbuat kejahilan, berbuat bodoh. Dan perbuatan bodoh ikhwanil fillah mencakup apa? Perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah. Perbuatan maksiat secara keseluruhan adalah kejahilan. Au yujhala alayya, atau apa? Diperlakukan bodoh. Yaitu apa? Dilecehkan, tayyib, diusiri, dan seterusnya. Ini sekilas tentang kandungan dari doa yang agung ini, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ikhwani fillah membacanya ketika keluar rumah. Dan dalam sebagian riwayat ada tambahan, azza jaruka wa jalla sana'uka wa la ilaha ghairuk. Riwayat ini dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah, juga Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, dari Abdullah bin Mas'ud secara mauquf. Berarti dari perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik. Dan disatukannya oleh Ibnu Jamaah rahimahullahu taala dalam satu deret, seakan-akan menjadi satu apa? Satu bacaan atau dalam satu hadis, padahal ini hadis yang lain. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud secara mauquf. Ada bersanad yang marfu, ikhwanul fillah, dhaif. Makna dari azza jaruk, azza jaruk yaitu akan mulia siapa saja yang berada di bawah pelindunganmu. Jaruk yaitu orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Azza yaitu akan mendapatkan izzah, akan mendapatkan perlindungan, akan mendapatkan kemuliaan, dan akan dicegah dari tertimpa keburukan-keburukan. Wa jalla sana'uk, dan maha tinggi ya pujian-pujian untukmu. Wa la ilaha ghairuk, dan tidak ada sembahan yang hak untuk disembah kecuali engkau. Thumma yaqul, kemudian mengatakan, bismillahi wa billah, hasbi Allah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik. Dan riwayat yang masyhur ikhwani fillah, na'am, secara marfu', yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, na'am, dengan lafaz bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Tain. Adapun konteks yang seperti ini, na'am, wallahu ta'ala alam. Sebab pada hadis Ummi Salamah yang disebutkan di depan, riwayat yang sahih tanpa ada tambahan tadi. Riwayat yang sahih, sampai pada au ajhala au yujhala alayya. Ini yang kita amalkan. Kemudian untuk tawakal berdasarkan hadis Anas bin Malik dalam riwayat Abu Dawud, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dan ini yang lebih ringkas, yang hendaknya anak-anak jangan sampai na'am luput dari diajar ketika keluar rumah atau kita sedang berjalan-jalan membawa mereka, diingatkan untuk membaca doa ini karena singkat. Adapun doa hadits Ummi Salamah na'am lebih panjang, ini tentunya untuk anak-anak yang lebih besar dan kita semua berusaha untuk mengamalkannya. Kemudian Ibnu Jamaah rahimahullahu taala mengatakan, Allahumma tsabbit janani wa adirril haqqo 'ala lisani. Ini tambahan doa dari diri sendiri, dalam artian kita meminta kepada Allah, dan karena Dia akan mengajar manusia, akan menyampaikan kebenaran, menjelaskan. Tentu yang diminta apa? Nah, untuk apa dikokokkan hatinya? Allahumma tsabbit janani. Ya Allah, kokokkanlah hatiku. Naam, al-janan ay al-qalb. Sehingga maknanya seperti naam doa Allahumma tsabbit qalbi. Wa adirral haqqo 'ala lisani, dan alirkanlah kebenaran pada lisanku. Yaitu agar yang terucap dari lisan ini adalah kebenaran, bukan kebatilan. Karena begitu banyak ikhwanillah, mereka-mereka yang mampu berceramah, mereka-mereka yang mampu berpidato, tapi mengalir dari lisan-lisan mereka kebatilan, mengalir dari lisan-lisan mereka kemungkaran-kemungkaran. Terlebih lagi di hari-hari yang seperti ini, yang banyak fitnah padanya, yang masing-masing berbicara sesuai dengan hawa nafsu, masing-masing berbicara sesuai dengan hawa nafsu. Terkadang kebatilan dibumbui dan dimunculkan seakan-akan itu adalah al-haq. Wal-iyadzubillah. Maka kita minta kepada Allah ikhwanillah, agar apa, hati kita dikokohkan di atas al-haq, juga lisan-lisan kita, nah, kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mengalir darinya kebenaran. Yang terucap adalah kebenaran. Baik. Ini doa yang diajarkan naam oleh Ibnu Jamaah rahimahullahu taala. Dan doa-doa yang lain yang silahkan dibaca seorang meminta. Naam, misalnya berdoa dengan doa yang dibaca oleh Nabi Musa alaihi salam. Ini juga penting. Baik. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Agar manusia mudah memahami perkataannya. Naam. Tatkala Musa diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendatangi Fir'aun, ini orang yang naam paling parah kebejatannya pada zaman itu, tapi memiliki kekuasaan yang luar biasa, sehingga bukan orang sembarangan yang mau didatangi. Naam, butuh hujjah yang kokoh, butuh apa? Butuh lisan yang fasih, yang bisa menyampaikan, dan apa? Butuh kelapangan dada. Karena kalau dadanya sempit, ikhwanillah, sejak awal sudah takut dulu, maka ini apa? Ini sangat berdampak pada kegagalan. Dan pada semua perkara, ikhwanillah, yang sangat penting pertama kali adalah na'am, yaitu apa? Lapangnya dada. Rabbi syrahli sadri. Pada hari-hari ini misalnya, seorang bingung, naam, bagaimana nanti mensikapi tanggal 17? Naam, dadanya sudah sempit, bagaimana menghadapi anak dan istri yang mungkin belum mau menerima, atau menghadapi keluarga yang belum mau menerima penjelasan tentang apa? Tentang batilnya demokrasi. Minta agar Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan dada kita. Jangan bingung ikhwanifillah dengan dihantui oleh apa? Kegalauan nanti kalau aku tidak naam mengikuti bagaimana. Selama kita yakin khanifillah bahwasanya itu adalah al-haq yang kita tempuh sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita mengingkari demokrasi dan mengingkari semua produk-produknya termasuk pemilu, Tayyib. Ya, kita minimalnya adalah menjauh. Minimalnya. Dan itu yang kita mampu pada hari-hari ini. Karena pada hari-hari ini, akhwani fillah, hendaknya kita pun berhati-hati. Dan nasihatkan pada ikhwah semua untuk apa? Untuk menjaga sikap berhati-hati, jangan sampai na'am sembarangan dalam berucap. Baik, karena na'am pada hari-hari ini akan banyak pengawasan dan seterusnya, karena ini hari tenang mereka. Bahkan kampanye pun tidak boleh, apalagi kita kampanye golput misalnya. Itu kampanye golput sama juga kampanye. Nah, maka hati-hati. Yang penting kalau ditanya, ini keyakinan saya. Nisbahkan kepada diri kita. Untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu, katanya kan negara demokrasi. Keyakinan saya tidak akan memilih. Kalau seperti ini tidak akan ada masalah. Makanya seorang hendaknya kokoh. Nah, hendaknya kokoh, karena itu juga apa, hak kita. Hak kita untuk tidak memilih. Jelaskan. Anda pun menjelaskan tentang apa? Tentang kebatilan-kebatilan itu sudah kemarin-kemarin. Ya, sudah kemarin-kemarin. Sudah kemarin-kemarin kita, ketika mereka kampanye, kita juga kampanye untuk apa? Untuk pengingkaran. Dalam akan mengingkari tentang apa, demokrasi ini. Dan alhamdulillah untuk ikhwah semuanya telah mengetahui, dan juga buku yang telah ditulis oleh sebagian asatidz, sehingga hujjah telah tegak. Nah, hujjah telah tegak, tinggal kalau pada hari-hari ini seseorang masih kebingungan ikhwan fillah, minimalnya dia adalah mengingkari dengan hati, yaitu dengan tidak mendatangi. Bagaimana terwujud pengingkaran kalau dia mendatangi? Nah, tayyib, maka tidak benar jalan yang ditempuh. Nah, untuk apa? Untuk selamat misalnya dari celaan, dan selamat dari apa? Sorotan tajam dari penduduk sekitar dengan saya datangi saja TPS tapi tidak nyoblos. Nah, karena apa? Afani bilang adnal ingkar, pengingkaran yang paling minim adalah dengan apa? Dengan hati, ya tidak. Rasulullah SAW mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Nah, siapa saja melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya. Dan ini tidak mungkin karena yang melakukan kemungkaran pemerintah. Nah, mau kita ubah dengan tangan tidak akan mampu, karena yang dengan tangan sebenarnya pemerintah yang memiliki kemampuan utama. Berarti tidak mampu. Fa ilam yastati fa bi qalbi, jika tidak mampu dengan fa bi lisani. Fa ilam yastati fa bi lisani, apabila tidak mampu dengan tangan ya dengan lisan. Dan ini na'am sudah berlalu waktunya. Adapun hari-hari ini kalau mau mengkali dengan lisan, maka hendaknya pilih khanifillah, pilih lafaz-lafaz yang apa? Lafaz-lafaz yang bagus. Jangan sampai menjeburkan diri ke dalam kesulitan sendiri. Nah, tayyib, jangan sampai malah seseorang yang tadinya mau menuntut ilmu, mau berdakwah, ini harus urusan dengan apa? Urusan dengan bawaslu. Nah, dengan badan pengawas pemilu. Di pondok, Ustaz, nah, menggunakan di Cianjur, pondok juga di tempel itu sepanduk. Nah, peraturan pemerintah dua itu yang ancaman hukuman 4 tahun. Nah, bagi yang apa? Yang na'am menjadi penyebab atau berbuat dalam ini sebab bertambahnya suara dengan jalan yang tidak benar, atau sebab berkurangnya suara dengan jalan yang tidak benar, atau ancaman denda maksimalnya 48 juta. Na'am. Baik. Jadi dari hari-hari ini kan, nah, jawab yang bagus. Kalau memang ditanya, keyakinan saya, nah, memang, nah, itu sesuatu yang mungkar, saya tidak akan mengikutinya. Sudah selesai. Ini keyakinan saya. Nah, saya keyakinan saya, dan itu hak. Nah, maka jangan takut. Nah, kalau sekedar menyampaikan keyakinan, itu keyakinan saya. Nah, Saya tidak menghukumi orang misalnya. Ini penting. Tidak juga kemudian apa mendatangi. Ya, kalau memang kita yakin itu mungkar, ya jangan didatangi. Karena tadi kalau dengan lisan tidak bisa. Nah, tayyib. Karena juga apa? Hari ini mungkin dengan lisan ya paling orang-orang dekat yang mampu, orang-orang yang kita percaya. Kemudian mau keluar, nah, kemudian ceramah masalah ini. Nah, tayyib. Nah, dari isi doror dan manfaatnya, nah, jelas banyak dorornya. Tayyib. Dan alhamdulillah pada hari-hari yang lalu sudah banyak diterangkan. Juga sudah banyak yang bertanya tentang ini. Tinggal pada pelaksanaannya tadi. Tidak usah datang kan, di rumah. Dan di rumah, alhamdulillah. Kalau hari-hari ini enggak, nah, kalau kemarin-kemarin kita keluar, kalau hari-hari ini di rumah saja. Karena orang keluar terkadang ada polisi dilihat jarinya sudah 16 tidak pulang. Nah, mau ke tempat misalnya ke pantai ya, disuruh pulang. Jadi hari-hari itu tanggal 17 sudah di rumah saja. Nah, saya kita di masjid kita sampai selesai. Nah, dan berdoa ya, mengharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah pilihkan yang terbaik bagi negeri ini. Yang baik bagi Islam dan dakwah kita. Nah, siapapun yang terpilih ikhwan fillah, kita yakini jelas jalannya sudah salah. Cuman kapan saja terpilih dan dia telah tetap taib kekuasaan di tangannya, maka kita wajib taat kepadanya. Itu saja, simpel. Taib ada pun untuk memilihnya, kita tidak ikut. Karena itu jalan yang batin. Jalan yang batin yang tidak akan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mendatangkan kebaikan. Yang paling utama adalah doa Nabi. Taib doa agar Allah jaga negeri ini. Dan agar Allah berikan untuk negeri ini kebaikan dan penguasanya diberi hidayah. Itu yang paling bagus. Tapi juga rakyatnya mendapatkan hidayah, tidak mendatangi TPS ya. Ini juga jawaban untuk pertanyaan sebagian ikhwah yang menanyakan tentang hal tersebut, yaitu tadi menghindari kecurigaan keluarga dan tetangga, anak tetap berangkat ke TPS tapi golput, boleh enggak? Maka jawabannya apa? Enggak, efektif. Karena itu berarti enggak ada pengingkaran sama sekali, walaupun pengingkaran dalam hati. Nah, karena minimalnya pengingkaran dalam hati, yaitu dengan meninggalkannya. Mengingkari dalam hati, efektifilah, ya paling minim kita tinggalkan tempat kemaksiatan. Contoh, dalam ghibah. Nah, teman-teman ghibah, tapi saya enggak mampu mengingkari, ini orang-orang gede. Nah, saya mau mengingkari, nanti malah dikeplak misalnya.